بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menggunakan Baharul Mazi jilid 19. Kita dah baca habis dah jilid yang kita hari tu ni. Saya pilih sambung jilid ni juga. Kita ambil Abwabul Adab, muka surat 149. Abwabul Adab, muka surat 149. Dan bab ni saya pernah baca di Masjid Seberang Jaya. Saya dah pernah baca di Masjid Seberang Jaya pada tahun 1994. Jadi kalau kita baca balik pun okey kot. Kalau orang dah dengar dah tahun 1994 pun lupa dah. Kan? Jadi kita baca balik. Abwabul Adab an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bermula segala bab adab, di sinilah tempatnya. Tuan-tuan perlu tuan-tuan baca tajuk ni. Pasal apa? Pasal manusia hari ini makin kurang beradab. Perlu kita tengok balik adab tu apa dia. Nabi suruh kita ni macam mana supaya kita boleh perbaik mana-mana yang tak elok yang ada pada diri kita. Dia kata dan akan diterangkan bab-babnya pada yang akan datang ni. Bermula adab ialah mengambil pakai perangai yang bagus, dia kata. Tengok macam mana gaya bahasa penulis kitab ini, Syekh Idris Al-Marbawi. Dia punya gaya bahasa dia, kalau orang hari ini kata gaya bahasa dia santai. Santai. Dia simple saja. Dia tak ada nak bagi kita sakit kepala, nak bagi kita pergi jadi sakit jiwa, duk baca tak faham. No. Dia very simple. Dia nak bagi tahu. Yang kata adab ni apa dia? Dia kata adab ialah kita ambil pakai perangai yang elok. Itu adab. Kalau perangai kita elok, kita orang yang beradab. Itu aja, simple ya. Macam tuan-tuan nak pergi terang dekat orang kampung. Depa tanya, "Dak ni yang duk kata politik-politik ni apa dia?" Kita pergi bagi senang, depa faham. Politik ni macam ni lah makcik. Kata, politik ni cara merintah negeri. Oh, dia kata, oh tu panjang. Oh, dia kata, dia faham. Kita tak boleh pihak kata politik ni makcik. Dia adalah satu ilmu yang membicarakan. Payah. Abang kata makcik, yang kata politik ni apa dia? Politik ni ilmu perintah negeri. Oh, dia kata nak perintah negeri kena ada ilmu tu. No? Oh, kena makcik. Tak ada ilmu macam mana nak perintah negeri? Oh, lagi sekali. Oh. Dah tu yang kata ekonomi. Ekonomi tu apa dia pula? Abang ada ekonomi ni makcik. Kira ilmu cari makan lah, kita kata. Kita simplify benda tu. Ekonomi ni makcik, mudah dia lagu ni makcik. Ilmu cari makan. Oh, nak cari makan kena ada ilmu. Tentu makcik. Tak ada ilmu nak cari makan kok. Mana suruh duduk tergelincang sajalah makcik. Kita kena ada ilmu kalau kita nak cari makan. Syekh Idris Al-Marbawi, pendekatan dia begitu. Pendekatan yang macam ni tuan-tuan, jangan tuan-tuan rasa tak ilmiah, tak akademik. Kita orang mengaji tinggi, kita ada master degree, kita ada PhD ni, apa ni macam ni ni kita. Jangan macam tu tuan-tuan. Sebab Nabi SAW kalau diberi pilih antara dua perkara, Nabi akan pilih hak mudah. Dalam hadis beritahu, Nabi SAW kalau mai depan dia dua benda nak bagi pilih, Nabi pasti akan pilih hak mudah. Nabi tak cari hak susah. Maka pendekatan agama ni lebih lagi, dia kena bagi orang senang faham. So yang dikatakan abwabul adab, yang kata bab adab ni apa dia? Dia kata bab nak suruh orang ni perangai elok. Tu aja. Ataupun dia kata memakai barang yang dipuji daripada perkataan atau perbuatan. Ataupun dia kata yang kata adab ni bercakap bagi elok, tingkah laku bagi elok. Hang kira beradab. cakap tahu hormat orang. Bila jumpa orang tua, assalamualaikum pak cik. Tahu hormat. Bila jumpa ustaz, assalamualaikum ustaz. Ada juga mengaji agama tapi adab dia tak ada. Dia jumpa ustaz, dia kata, "Eh, entah tak mai malam tu." Dia kata, "Entah ke ustaz?" Entah ni maksud apa tuan-tuan? Entah ni maksud dia hang. Cuma Arab panggil entah. Bolehkah kita panggil dekat ustaz entah? Boleh panggil tapi tak ada adab. Itu aja cerita dia. Kita dengan mak kita boleh kita kata kat mak, "Mak, apa hang ni?" Boleh kata lagu tu. Boleh, tapi tak ada adab. So kita kena reti nak guna perkataan tu pada siapa. Perkataan untuk orang ni apa dia? Perkataan untuk orang ni apa dia? Kalau kita bercakap dengan raja-raja, kita panggil dia tuanku, kita bahasa diri dia patik, kita beradab. Kita bercakap dengan ustaz, kita panggil dia ustaz, kita bahasa diri kita saya. Cantiklah, kita beradablah. Kalau semua kita pukul borong anak enta, kacau. Nampak main masjid pakai jubah elok, tapi jumpa ustaz panggil enta. "Eh, enta tak main kat baru ni? Depa duk pegat duk tunggu enta tak main." Dia kata kat ustaz, macam ustaz tu member sekolah dia. Cakap tu menunjuk kata tidak beradab. Dia lagu tu aja. Kita dengan bos kita di pejabat, dia ada bahasa dia. "Ayu," okeylah untuk bos di pejabat. "Ayu." Cuma kita pi dia, kita jumpa dia, dia bos kita di pejabat, kita kata hang ya gadah. Dia panggil kita, dia kata, "Ni I dok check tengok punch card you seminggu ni merah ya ni." Dia bos kita. Dia kata kat kita, "I check you punya punch card seminggu ni merah ya." Kita kata, "Dah ha, nak check hang apa duk main lambat." Kita kata lagu tu dekat bos kita. Boleh tak boleh tuan-tuan? Boleh, tapi tak beradab. Itu aja. Maka Syekh Idris Al-Marbawi nak bagi kita ni jadi manusia yang beradab. Kita reti dan kita kenai siapa yang kita duk bercakap. Very simple benda ni. So, dia kata apa? Perkataan kita elok, perbuatan kita elok. Bermakna kita beradab. Macam tu aja. Ataupun membesarkan orang yang atas daripada kita. Itu adab. Dia orang pangkat atas. Walaupun pangkat itu ciri-ciri keduniaan, tetapi dia atas kita. Dari segi hierarki di tempat kerja, dia atas pada kita. Kita kena tahu bercakap dengan dia. Dan berlemah lembut dengan orang yang di bawah kita. Kalau kita jadi bos, staff kita, kita kena berlemah lembut. Kita tegas tetapi dalam keadaan bersopan, beradab. Tegas. Jangan sampai dia boleh main kita, jangan sampai dia boleh overrule kita. Kita bos dia. Tapi keadaan kita tu tegas tetapi bersopan. Begitu dia kata. Dia kata ataupun adab itu ialah segala yang baik-baik. Ha, dia kata mudah cakapnya macam inilah. Benda hak baik-baik itu maknanya beradab. Simple. Baik. Dia kata bab maja'a fi tashmitil atis. Dia start dengan tajuk yang cukup ringan. Apa dia? Di antara bab adab itu ialah datang bab ini pada menyatakan hadis yang menerangkan mendoakan orang bersin. Simple. Orang bersin. Dia bersin, dia kata alhamdulillah. Kita kata apa? Yarhamukallah. Yarhamukallah. Ataupun nak kata yarhamkallah pun boleh. Segi gramernya yarhamukallah. Kan? Dia kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pasal apa dia sebut segala puji bagi Allah? Pasal apa? Pasal bersin ni tuan-tuan. Oi, kalau tak bersin kacau. Kalau nak bersin tapi tak bersin, oi kacau. Apa pun tak boleh buat. Nak cakap dengan orang pun tak boleh, nak tidur pun tak boleh, duk tak jadi duk. Dia ni awak ni nak tarik sawan ke apa, dia kata nak bersin tapi tak boleh bersin. Eh kacau tuan-tuan, kacau. Sama ada bersin, sama ada kita pi pancung buang ayam, kita buang ayam besar, ayam kecil, tak kira. Itu semua tu nikmat. Tuan-tuan pernah tengok dah orang tua-tua yang kena masalah apa? Dia, prostat, apa dia panggil? Prostat ke prostat ke? Sebutlah guna pun lebih kurang tu lah. Kan? Pernah tengok? Nak kencing tak boleh. Pi klinik, pi hospital, dia masuk tiup. Allahu Akbar tuan-tuan. Merah menyala muka ni. Tangan genggam tepi stretcher tepi kaki tu genggam ni. Duk nak masuk tu, saluran tu, nak pi ke pundi-pundi kencing dia tu. Masuk-masuk tu, puh, keluar satu kampit penuh sat aja, puh, satu kampit penuh sat aja. Keluar-keluar tu, lega dia. Yang dia tak boleh tidur dah 3 hari, 3 malam ni, tak boleh tidur. Pasal apa? Pasal nak kencing tak boleh. Perut ni kuih duk cekang. Pasal apa? Ayak makin duk tambah. Nak keluar tak boleh. Dia duk cekang ni. Sakit perut, sakit satu badan ni. Masuk-masuk tiup tu, sampai di tempat dia, zuuu, dia keluar. Kempes perut elok, dandan, hilang merah muka dia. Nampak dia okey. Masa tu dia tahu, kata apa? Kencing tu nikmat. Sama halnya dengan bersin. Kalau lu nak bersin tak boleh. Lu nak bersin tak boleh. Tak boleh. Maka apabila boleh bersin, alhamdulillah. Itu makna dia. Apa dia? Segala puji bagi Allah. Pasal apa? Bagi aku rilis benda hana keluar tak boleh ni. Bersin ni dia mai daripada mana, tuan? Ni dia mai daripada otak kepala ni. Daripada sana tu dia flush keluar dengan bersin tu. Oh, kalau bersin sampai tak mampu itu penyakit pula lah. Maka itulah kaitannya. Dia kata apa? Dia kata bersin itu kita kena sebut alhamdulillah. Dan apabila orang yang Allah bagi nikmat bersin dekat dia, dia ingat Allah, dia kata alhamdulillah. Kita kena doa orang yang ingat Allah ni. Kita kata dekat dia, yarhamukallah. Mudah-mudahan Allah rahmati hang, Allah kesian kepada hang. Itu adab. Tuan-tuan nak tengok hari ni, berapa ramai orang Melayu kita, orang Islam kita, bersin, dia tak sebut alhamdulillah. Dia sebut apa? Sorry. Bersin dia, sorry. Sorry. Pasal apa? Tak tahu. Dia berasa sebut alhamdulillah koman ke? Pasal dia duduk bercampur dengan geng-geng hak bila bersin sebut sebut sorry ke? Maka dia pun sorry sekali ke? Tak tahu. Tapi apapun, dia tidak beradab. Dari segi Islam, dia tidak beradab. Begitu. Baik, cuba kita baca. Dia kata, kerana bersin itu menolak dia akan penyakit daripada otak kepala, dia kata. Ni, Syekh Idris Al-Marbawi ni, dia kata, bersin ni, dia buat keluar nu segala penyakit yang ada dalam otak dan kepala nu. Yang ada padanya, yakni pada otak, pada kepala itu, ada padanya kekuatan fikir. Kalau orang nak bersin tak boleh ni, tak boleh fikir. Dia kacau. Di situ ada kekuatan fikir. Maka daripadanya, yakni daripada otak itu, bercawang dan bercabang dan berpecah orat-orat daripada anggota itu. Makna dia apa? Dia nak abang kata otak tu control panel. Otak tu control panel. Kalau berlaku short circuit ke apa kan, kacau. Kacau. Maka apabila sekali-sekala dia bersin, dia mengeluarkan benda-benda tak elok yang ada di dalam tu. Maka dengan kerana bersin itu, sejahtera dan selamatlah, maka sejahteralah pula anggota-anggotanya. Itu dia. Dia kata bila bersin tu, sejahtera dia. Maka dengan inilah zahir akan nikmat Allah yang besar. Dia kata bersin tu nikmat Allah yang munasabah ditentangkan dia dengan alhamdulillah. Maka kerana itulah bila bersin kena kata alhamdulillah, dia kata. Pasal nikmat besar, bukan sekadar bersin, tapi dia keluarkan benda-benda kacau dalam otak ni bagi keluar, dan dia bagi satu kelegaan kepada orang yang bersin tadi. Maka dia kena kata alhamdulillah, dia kata. Tu bawah tu dia duk cerita benda tu panjang, tuan-tuan terus buka sebelah tengok hadis dia. Kita baca hadis dia. Dia kata an Ali radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil muslim 'alal muslim sittun bil ma'ruf yusallimu alaihi idza laqiyahu wa yujibuhu idza da'ahu wa yushammituhu idza 'atas. Makna dia apa? Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi satu orang Islam atas satu orang Islam yang lain itu ada 6 perkara. Nabi bagi tahu, Sayyidina Ali cerita, kata Nabi bagi tahu, Nabi kata kita sama-sama kita orang Islam ni ada 6 benda yang kita nak kena jaga. 6 perkara kita nak kena jaga. Iaitu dengan tentunya buat baik jua. Tidak tuntutan bagi sebagai tuntutan wajib memberi salam atasnya apabila jumpa ia akan dia dan diperkenankan akan dia. Dia kata benda ni bukan kata wajib, tapi benda ni adalah benda baik yang kita kena buat sama-sama orang Islam. Apa dia benda tu? Yang pertama dia kata apa? Apabila jumpa akan dia dan diperkenankan akan dia. Mana tadi? Akan sebagai tuntutan wajib, iaitu apa dia? Memberi salam. Itu yang pertama. Memberi salam ia atasnya apabila jumpa ia akan dia. Yang pertama, bila jumpa, bagi salam. Cantik. Sama-sama Islam, bila jumpa, assalamualaikum. Dan diperkenankan akan dia. Yakni disempurnakan dan dipergikan apabila diajakkan kendurinya. Yang kedua apa dia? Kalau dia jemput kenduri, sedaya upaya tunaikan jemputan itu. Ini dia ada perbahasan di kalangan ulama. Dia kata jemputan ini hanyalah melibatkan kenduri kahwin. Lain daripada kenduri kahwin, dia tak jatuh wajib. Tapi kenduri kahwin, dia kata sedaya upaya kena pi. Kalau tak pi pun, minta excuse. Telefon dia, saya minta maaf lah. Saya berasan tak dan lah. Beritahu lagu tu, dia kata. Kerana memperkenankan ajak kenduri itu adalah wajib. Selama tiada mani'. Selama kenduri itu tak ada benda yang menghalang kita daripada pi. Kan kenduri jenis la ni Allah serabut balik pula dah. Dulu cantik dah kenduri dulu ni. Satu masa dulu serabut. Saya ingat tahun 70-an. Kalau belah kampung saya di seberang sana tu. Kalau kenduri kahwin, Razal Pati Batu Lima Sik tak panggil, mentara tak ubah je. Tahun 70-an. Kenduri kahwin. Tuan kenduri tak jemput Razal Pati Batu Lima Sik. Orkestra di Chandani nama. Kalau tak panggil, mentara boikot, tak buat je. Dulu. Seminggu sebelum kenduri, tebang konyok. Dulu. Tahun 70-an. Sebelum kenduri, tebang pokok nyok ni. Nak buat apa? Nak buat tiang. Nak buat tiang penteh ni. Penteh Razal Pati ni. Tiang tu, batang pokok nyok. Bubuh lantai apa ni, gelegang yang dulu kenduri, dia bukan pakai macam kita lah ni, pakai apa nama, pandir ni tak? Dulu dia pakai balai. Kain tarpan, tiang pendek, lepas tu atas itulah nak berzanji ke, nak merhaban ke, nak kenduri makan idang talam semua atas tu. Seminggu sebelum kenduri, tebang pokoknya. Nak buat tiang tu. Tiang balai kenduri kahwin satu, tiang habuan Razal Pati satu. Razal Pati ni pula tahun 70-an punya cerita lah. Razal Pati ni pula dia mai package dia sekali dengan jebung dia panggil. Oh kacau tuan-tuan zaman tu. Sekali dengan pakej dia ni, pakej yang kata Razal Pati zaman tahun 70-an ni, dia main jebung. Jebung ni lah orang panggil pondan. Dulu panggil jebung. Usok. Tapi masa tu tak ada siapa piduk bangkang, piduk kata salah ke apa, tak ada. Bahkan Tok Imam Masjid pun join sekali. Betul, zaman tu macam tu. Tok Imam patut malam tu, dia ada baca kitab. Dia beritahu ni, ngaji malam ni cancel. Tapi, dia tunjuk ya. Dan dia sampai, zaman tu, kenduri, bangku ni, bangku tin lipat tu. Buka bangku tin tu, dia duduk depan sekali, tarik kain naik, sila panggung, duduk balut okok daun. Tok Imam. Dia pun duduk depan. Cuma, Tok Imam dengan orang lain ni, beza satu ya masa tu. Tok Imam tak naik gencok sekali, atas pentas tu. Orang lain naik, Tok Imam tak naik. Tapi dia duduk ada bawah, duduk gulung okok daun tengok. Heran, tuan-tuan, zaman tu tak ada siapa kata salah. Dan zaman tu, tahun 70-an, tuan-tuan nak cari orang perempuan pakai tudung, tak ada. Tak ada. Budak perempuan pi mengaji Al-Azhar University Mesir, balik mai tak pakai tudung. Tahun 70-an. Ujung 70-an, baru start. Baru start pakai tudung. Tudung pun masa tu, tudung mula-mula dia pakai anak tudung hitam satu, dia pakai kain kelumbung jenis jerot bawah ni, macam pengakap tu. Dia start yang tu dulu. Lepas tu dia mai tahun 80, dia mai tudung orang perempuan pakai ni, tudung kain bulu kambing. bulu kambing dia kait tu, pakai-pakai dia melekat, kot tengkok ni apa semua, main pakai ni je. Tutun 80. Dia main tu 82, 83, baru duk main mini telkung, baru duk main. Sampai nak jadi macam lah ni. Lepas tu dia nak patah balik pula dah, pergi zaman tu balik lah ni. Ha, dia duk pusing macam tu. Dia dah mai dah zaman kemuncak kepada orang non Islam ni, dah ni dia nak mai balik, dia nak turun balik. Sama macam tuan-tuan tengok apa nama fashion apa necktie. Necktie zaman apa pop ye dulu dia kecil lah. Kecil bawah potong sama. Tu necktie zaman tu, zaman agogo, zaman pop ye, zaman apa seluar ketat batang pipe dia panggil. Nektai dia macam tu. Lepas tu dia mai satu zaman, dia mai nektai lebang. Dia mai nektai lebang. Lah, dia duk mai kecil balik pula dah. Dia jadi macam tu. Dia duk pusing. Dia duk pusing, dia nak pergi ke mana. Dia duk, kalau tai dia kecil dengan lebang, dia duk main lagu tu lah. Dia mai tahun ni kecil, sekejap dia pergi lebang balik. Esok dia mai kecil balik, lepas tu dia pergi lebang balik. Yang orang perempuan pakai tudung ni pun tak pakai. Lepas tu pakai sikit, lepas tu pakai banyak, lepas tu pakai sempurna, lepas tu pakai duk tak pakai pula. Dia duk jadi lagu tu. Ini yang dikatakan edaran zaman, dia membawa orang ni sekali. Dia duduk bertukar. Jadi ini yang dia beritahu. Jadi kalau kenuri, jenis ada mani'. Mani' ni maksud benda yang menghalang kita daripada pi. Apa dia? Benda maksiat. Lah kalau tuan-tuan tengok dalam apa nama TV3 hari Ahad pagi, hari Ahad tengah hari ini, dia rumai rancangan apa, Nona ke apa ke. Duk lawan lah ni. Buat kenuri ni duk lawan. Dia ni habis berapa? Dia ni habis 10 ribu. Dia ni 20 ribu. Dia ni 100 ribu. Dia ni 200 ribu. Dia ni 1 million. Dia ni buat kenuri apa tema taman. Dia ni buat kenuri di ballroom hotel 3 bintang. Dia ni buat kenuri di hotel 5 bintang. Dia duk main macam tu. Dia ni pelamin ala-ala ni. Dia ni pelamin ala-ala angkasa apa. Macam tu dia duk main. Ini trend ni duk main ni. Trend ni duk main. Ini yang kitab kita baca ni, dia duk habang benda ni lah. Kadang-kadang kenuri ni dia tersasar daripada matlamat dia. Matlamat kenuri ni apa dia? Nabi kata, u'lim walau bisyah. U'lim walau bisyatin. Buatlah kenuri walaupun semelih seekor kambing. Nabi kata. Pasal tujuan kenuri ni apa dia? Nak bagi tahu kepada masyarakat keliling, anak kita dah kahwin. Supaya apa? Supaya tak jadi fitnah. Nah, tengok ni apa? Ni dia ni dua rembiang balik perempuan ni menikah dah kan? Buat kenuri orang tahu dia menikah dah. Itu saja matlamat dia. Tapi hari ni dia dah tak jadi macam tu. Dia jadi apa? Macam yang dok ada hari ni. Kenuri satu penjuru ada ni ada. Ada main gencok apa kacau tu semak perut kadang-kadang. Tapi kawan kita pi sakit satu badan kita ni. Hati tak mau pi. Tapi itulah kita kata hati meres hati. Itu susah kita. Susah. Kita nak pi tapi ada satu sahabat saya, satu ustaz di Kuala Lumpur, dia hantar SMS kat saya. Dia kata, ustaz kadang-kadang dalam kuliah suka ada sebut hati meres hati. Ustaz, cara ustaz bagi tahu tu tak kena dia kata. Dia kata tak kena. Dia kata dah ustaz, hati meres hati ni, hati tu makna gajah dia kata. Meri saya, sati itu apa tu dia kata. Jadi kalau dalam konteks ayat ustaz tu tak kena dia kata. Hati meri saya mana nak pitau. Saya ingat ko hati lebih kurang sebut bila hati meri sati. Kan ada kawan yang kita melawak dia ambil serius benda tu kan. Ada orang dia tak hati melawak ni, kita buat melawak pun dia serius. Kita jadi takut bila kadang ayat awak dia ni. Dia tak boleh beza antara melawak dengan serius kan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau kenuri yang jemput kita tu ada unsur-unsur ni, dia kata kita tak pi tak salah. Kalau kita pi, yang tu tak apa cantik. Tapi nak ambil hati ni apa saya, kadang-kadang orang pi jugalah. Pi buat kalau pi bagi ujung-ujung dekat orang nak balik, just pi nak ambil attendance, dia kata mai. Lepas tu cepat-cepat nak balik. Jika kenduri itu kenduri kahwin, dia kata, maka kita wajib kena pi. Dan adapun jika lain daripada kenduri kahwin, maka itu sunat sahaja. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dan didoakan dia dengan kata yarhamukallah apabila bersin dia serta mengucap dia alhamdulillah. Itu hadis suruh. Bila orang bosin, dia sebut alhamdulillah, kita sebut yarhamukallah. Sambung hadis tu, dia kata wa ya'uduhu iza marida wa yatba'u janazatahu iza mata wa yuhibbu lahu ma yuhibbu li nafsihi. Dan seterusnya dia kata tanggungjawab kita sama orang Islam ni ialah ziarah akan dia bila dengar kata dia sakit. Tanggungjawab. Dengar kata dia sakit, pilah 5 minit. Tunjuk muka, tanya abang. Kawah sakit tu pun besar hati. Ada orang mai bila dengar kata dia sakit. Itu hikmah dia. Dan menurut di belakang jenazahnya apabila mati ia. Masalah depan belakang ni ada perbincangan panjang dalam hadis. So, kesimpulan yang diambil oleh kebanyakan ulama, depan. Bila mayat nak dibawa ke masjid, nak dikebumikan, kita disunatkan berjalan depan. Bukan belakang mayat. Jalan di depan. Itu yang lebih kuat dari segi hadisnya. Jadi kalau tanya, habis itu kalau kita ikut belakang, kira macam mana, salah kan? Tak salah. Tetapi lebih baik di depan. Sebab hadis yang suruh iringi jenazah ni, hadis yang kata berjalan di depan itu lebih kuat. Dah hikmah dia apa dia? Bila kita berjalan di depan, usung mayat ni kita jalan di depan, hikmah dia apa dia? Kita boleh tolong jadi trafik, buka jalan. Buka jalan. Dan ada pun berjalan di belakang, tidak salah. Dia kata lagu tu. Dan kasih ia baginya, barang yang kasih ia bagi dirinya. Ha, kita dengan kawan kita ni, kita kena tanya diri kita, kita suka apa, kita tak suka apa. Apa yang kita suka, kita kena bagi kat dia. Apa yang kita tak suka, kita jangan buat ke dia. Kalau kita suka orang hormat kita, kita kena hormat dia. Kalau kita tak suka orang cerca kita, kita jangan cerca dia. Maknanya apa? Kita jaga dia. Macam mana kita jaga diri kita? Itu yang disuruh oleh agama. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan Abi Ayyub dan Al-Barra dan Ibni Mas'ud. Dan katanya lagi, sesungguhnya diriwayatkan daripada ketiadaan satu wajah daripada Nabi SAW. Hadis ni dia kata ada banyak. Ada banyak. Baik, kemudian sebelah tu hadis yang kedua. Kita baca hadis dia saja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil mu'min 'alal mu'min sittu khisal ya'uduhu idza marida wa yashhaduhu idza mata wa yujibuhu idza da'ahu wa yusallimu 'alayhi idza laqiyahu wa yushammituhu idza 'atas wa yansahu lahu idza ghaba aw shahida. Dia cuma ada satu yang lain daripada hak tadi, hadis tadi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi seorang mukmin dengan mukmin lain ada 6 tanggungjawab. Dia kata, yang pertama, ya'uduhu iza marida, dengar kata dia sakit, kita pi ziarah. Sama macam tadi. Yang kedua, wa yashhaduhu iza mata, dengar kata dia mati, kita hadir di rumah dia. Ha, tadi abang kata iring jenazah. Ha, ni dia ringan sikit. Dengar kata dia mati, kita hadir di rumah dia. Tunjuk sedih kita, tunjuk takziah kita kepada keluarga dia. Wa yujibuhu iza da'ahu, kalau dia jemput kita kenuri, sedaya upaya tunaikan jemputan dia. Wa yusallimu alaihi iza laqiyahu, kalau jumpa dia, bagi salam dekat dia. Wa yushammituhu iza atas, dia bersin, doakan dia. Yang last lain sikit, dia kata apa? Wa yansahu lahu iza ghaba aw shahida. Apa dia? Ikhlaskan hubungan kita dengan dia. Tak kira dia ada ke dia tak ada ke, kita ikhlaskan hubungan kita dengan dia. Yang ni tuan-tuan, apa dia? Kita selalu jadi masalah tau ni. Kita dengan kawan kita, hubungan kita tak ikhlas kadang-kadang. Depan kita cakap elok, belakang kita taruh dia. Ini yang Nabi sebut. Nabi kata kalau ini tanggungjawab Islam dengan Islam. Tak kira dia ada depan ke, kita di belakang dia ke, tak kira. Kalau kita dengan dia ikhlas dari segi hubungan, kita akan bercakap baik tentang dia di mana-mana pun. Tapi kalau depan kita cakap cukup cantik, cukup elok, cukup apa, belakang kita pun sama naik dengan orang, duk taruh dia. Maknanya kita tak menjaga keikhlasan hubungan kita dengan dia. Ini hadis dia. Kemudian dia masuk tajuk yang baru, bab ma yaqulul atis iza atasah. Yang ni pun saya baca hadis dia saja. Pasal dia simple-simple saja. An-Nafi' anna rajulan atasa ila janbi ibni Umar faqala alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Wa qala ibn Umar wa ana aqul alhamdulillah wassalamu ala rasulillah wa laysa hakaza 'allamana rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'allamana an naqula alhamdulillah ala kulli hal. Itu hadis dia. Dia kata diriwayatkan daripada Nafi', satu laki-laki telah bersin di tepi satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar anak Sidina Umar Al-Khattab. Dia mai duduk sebelah Abdullah bin Umar, tentu dia bersin. Maka kata laki-laki hak bersin ni, dia kata alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Dia pergi kata lagu tu. Dia bersin-bersin, dia kata alhamdulillah. Tapi dia pergi sambung tu. Dia kata wassalamu ala rasulillah. Bila dia sebut macam tu, yang maksud dia segala puji bagi Allah dan sejahteralah ke atas Rasulullah. Maka kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan aku pun berkata kira-kira makna demikian juga, iaitu alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan sejahtera atas pesuruhnya. Tetapi dia kata tidak yang demikian itu yang diajarkan akan kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diajar Nabi kepada kami bahawa kami kata sekira-kiranya alhamdulillah ala kulli hal. Dia kata, dia tegur. Dia tu macam hang kata aku biasa kata juga alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Bosin dia kata lagu tu. Tapi tak, sebenarnya bukan itu yang Nabi ajar. Dia kata, Nabi ajar apa dia? Alhamdulillah ala kulli hal. Dia kata. Tapi hadis tu, hadis gharib. Hadis gharib ni, dia di antara hadis da'if. Hadis yang tidak cukup kuat. Hadis yang kuat kata apa? Kata alhamdulillah. Dekat tu aja. Dia saja bawa main dekat kita hadis tu. Kemudian dia main bab, maja'a kaifat tashmitul atis. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan bagaimana mendoakan orang yang bersin itu. Kemudian kita baca hadis dia, an Abi Musa radhiyallahu anhu qal kana al-yahud yata'atasuna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam yarjuna an yaqula lahum yarhamukumullah fa yaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Kata dia, ada orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba dia di depan Nabi, dia buatnya mereka itu bersin. Yahudi. Dia mai depan Nabi, dia saja buat bagi bersin di depan Nabi. Kerana Yahudi itu mengharapkan Nabi kata kepada dia, yarhamukumullah. Dia nak Nabi doa dia. Tuan-tuan tengok Yahudi ni. Yahudi ni kitab dia apa dia tuan? Kitab Taurah. Kitab Taurah ni siapa buat turun? Allah buat turun. Dalam kitab Taurah ada sebut tak kata Nabi Muhammad akan mai sebagai Nabi akhir zaman? Ada. Makna dia apa tuan-tuan? Maknanya Yahudi percaya Nabi Muhammad tu utusan Allah. Dia pun percaya. Cumanya kerana engkar mereka. Mereka nafikan kepercayaan itu. Mereka pindah kitab Taurat mereka. Mereka padam cerita tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Yahudi. Tapi dalam hati dia, dia percaya kata Nabi Muhammad ni Nabi. Maka mereka mengharapkan doa Nabi. Nampak? Macam kita kata dalam masyarakat kita hari inilah. Orang tak nak main masjid. Tak nak main masjid satu. Minum arak pula. Minum arak satu. Dengan ekor, dengan apa, tak tinggal. Kira berebut nak ambil surat bank ni, nak tengok nombor apa keluar. Jenis macam ni punya orang. Tapi bila sakit, dia cari siapa? Dia kata panggil tu imam masjid, main tak? Suruh buat baca Yasin di rumah dia. Pasal apa tuan-tuan? Masa dia hidup, masa dia sihat, masa dia apa, orang hak dia paling benci tu imam tu lah. Masa dia hidup, masa dia sihat, dia cukup marah ni, bunyi azan ni, dia cukup marah. Dan marah dia ni, sampai orang pun tahu, dia bercakap di kedai kopi, dia jerkah-jerkah suara dia, marah. Dia kata, duk bang derih macam tu, dia kata, akai tak ada. Ni, yang kita di rumah ni, duk tidur, bang sampai kita terangkat kepala. Dia duduk cakap macam tu. Akai tak ada ni. Puak-puak ada di masjid ni. Akai tak ada. Dia kata. Tak fikirkah di rumah ni budak-budak kecil duduk tidur. Bang punya dekeh macam tu. Budak-budak pun terkejut jaga kiau. Masa dia sihat. Paling dia benci, masjid. Paling dia tak suka, tok imam. Paling dia meluat bunyi azan. Tapi bila dia sakit, dia kata panggil orang masjid main buat baca Yasin. Pasal apa tuan-tuan? Pasal manusia, dia tak boleh bohong diri dia. Dia tak boleh bohong diri dia. Dalam hati dia, dia percaya dia panggil orang baik. Demikian hal dengan Yahudi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak terima Nabi ini jadi Nabi. Tak terima. Walaupun dalam Taurat sebut kata Nabi Muhammad akan mai sebagai Nabi akhir zaman. Tapi bila pi jumpa Nabi, saja buat-buat bersin. Nak suruh Nabi doa dia. Yarhamukallah. Nak suruh Nabi doa, mudah-mudahan Allah rahmat kamu. Dia nak doa Nabi itu, dia nak. Dia kata, dia nak supaya Nabi sebut, Yarhamukallah. Yakni diberi rahmat akan kamu oleh Allah. Kiranya oleh Allah. Dan mereka itu hendak buat makar kepada Nabi. Iaitu mau kata kepada Nabi. Pada waktu Nabi mendoakan mereka itu. Dengan kata, Yahdikumullah. Bahkan mereka nak apa dia? Bila Nabi kata, Yarhamukallah. Mereka nak doa balik dekat Nabi. Doa apa? Yahdikumullah. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah dekat hang. Seolah-olah Nabi tak dapat hidayah lagi. Mereka doa supaya Allah bagi hidayah dekat Nabi supaya Nabi ikut mereka, bukan mereka ikut Nabi. Tuan-tuan tengok tak dalam apa nama YouTube, dalam internet, cerita satu padri apa budak-muda mana jadi padri cakap ada dalam YouTube nama apa tak tahu syekh ni piduk hurai Fatihah, padri duk hurai Fatihah. Dia boleh baca Fatihah daripada awal sampai habis dengan lagu sedang. Kemudian dia pergi tekan tang ayat apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dia kata kalau orang Islam ni hadup pi masjid duk sembahyang, duk minta dekat Tuhan supaya Tuhan tunjukkan depa jalan yang lurus, tak apa lagi. Dia kata pasal apa? Pasal depa ni orang biasa. Depa ni tak jumpa lagi jalan lurus. Tu sebab depa duk minta dalam sembahyang, minta Tuhan tunjuk depa jalan lurus. Ni yang pelik ni, dia kata pasal apa? Pasal Muhammad sendiri pun sembahyang duk sebut ihdinas siratal mustaqim, duk minta Tuhan tunjuk dekat dia jalan lurus. Maknanya dia kata Muhammad sendiri pun tak jumpa lagi jalan lurus. Dia kata dia pergi bercakap macam tu di depan puak dia. Itu satu penghinaan pada agama Islam. Dia pergi terang tu. Maksud ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah, hidayahkanlah kepada kami jalan yang lurus. Maknanya apa? Orang hak duk minta tu tak duk lagi atas jalan lurus tu sebab dia duk minta. Kesian dia kata Muhammad ni sampai mati tak dapat lagi jalan lurus ni. Pasal apa? Pasal sampai mati dia duk minta lagi. Minta jalan lurus. Maknanya tak dapat lagi tu yang duk minta tu, dia kata. Dia main logik. Jadi puak hak dengar ni bukan cerdik semua. Hak kata Islam dah pun bila dengar-dengar, oh dia kata tapi betul ke? Ni hak Islam ni. Rapuhnya sebahagian daripada orang Islam hak ada hari ni. Dia pergi terima tu, cerita logik akal tu dia pergi terima. Ihdinas siratal mustaqim ni maksud dia kita minta Allah kekalkan kita di atas jalan lurus ni. Bukan kita tak jumpa lagi jalan lurus baru duk minta dah. Kita duk dah atas jalan lurus. Kita minta supaya dikekalkan, diteruskan kita ni di atas jalan lurus ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini cerita dia. Jadi Yahudi tadi, dia pi dekat Nabi, dia saja buat-buat bersin. Satu, Nabi bila dia sebut, Alhamdulillah, dia harap Nabi doa dia, Yarhamukallah. Nabi doa supaya dia dapat rahmat daripada Allah. Lepas tu dia nak kata balik dekat Nabi. Dia nak kata apa? Yahdikumullah. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah dekat hang. Pasal hang tak dapat hidayah lagi. Dia ingat macam tu. Dia nak pi buat dekat Nabi supaya Nabi ini kira kena dengan dia macam tu. Doa supaya Nabi dapat hidayah. Maksudnya apa? Supaya Nabi duk jalan dia lah. Sebab dia anggap jalan dia yang betul. Tiba-tiba diketahui Nabi SAW akan makar. Makar ni makna tipu daya. Trik jahat mereka itu. Dan diketahui oleh Nabi SAW yang mereka itu saja buat-buat bersin. fayaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nabi jawab lagu tu dekat depa. Nabi kata yahdikumullah, mudah-mudahan Allah bagi hidayah dekat hangpa. Depa nak kata dekat Nabi, Nabi kata dekat depa dulu. Nabi kata dekat depa dulu. Nabi tak kata yarhamukallah. Sebaliknya Nabi terus shortcut. Nabi kata dekat depa yahdikumullah, mudah-mudahan Allah bagi hidayah dekat hang, wa yuslih balakum, dan mudah-mudahan diperelokkan hati hang. Dia kata, pasal hati hang tak elok. Mudah-mudahan diperbaiki, diperelokkan hati sekalian kamu. Kata At-Tirmizi. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Ali dan Abi Ayyub dan Salim bin Ubaid dan Abdullah bin Ja'far dan Abu Hurairah. Dan katanya lagi ini hadis hasan lagi sahih. Dia kata. Ha, kemudian dia main di bawah tu mendoakan orang bersin itu apa hukum dia. Hukum dia sunat. Itu aja. Yang bawah lagi mengucap alhamdulillah bagi orang yang bersin dan jawab orang yang mendengarnya. Dia bawa mai satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam an Salim bin Ubaid annahu kana ma'al qaum fi safar fa'atasa rajulun minal qaum faqala assalamu alaikum faqala alayka wa ala ummik faka'anna ar-rajul wajada fi nafsihi faqala amma inni lam aqul illa ma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam atasa rajul 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaikum faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'alayka wa 'ala ummik idza 'atasa ahadukum falyaqul alhamdulillahi rabbil alamin walyaqul lahu man yaruddu 'alayhi yarhamukallah walyaqul yaghfirullahu lana wa lakum. Ini pula hadis. Cerita dia apa? Satu hari ketika sahabat-sahabat ni dalam satu musafir, tiba-tiba salah seorang daripada yang ikut dalam musafir tu bersin. Bila dia bersin, dia sebut apa? Assalamualaikum pula dah. Macam-macam rupanya dulu pun. Ha? Bukan kata lah, jadi macam-macam kan? Lah, dia dah kata lah, dia dengan tu. Tak tahu lah. Saya pernah semayang sebelah satu orang itu ni. Dia tahiyat. Kan, duk tahiyat. Masa rakaat kedua tu, duk tahiyat. Bangkit daripada sujud tu, Allahu Akbar. Duk dengar dia duk baca Fatihah. Dia kata, apalah. Dia baca Fatihah. A'udzubillah minasyaitan wajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Kita pun biar betul dia ni, awak dia baca Fatihah pula. Tak ada mazhab suruh baca Fatihah masa tahiyat ni. Kan? Bila tu imam nak maki Allahu Akbar nak berdiri, baru dia doa tahiyyah tu, raplah rupanya. Dia raplah. Jadi macam-macam. Kan? Dia kata orang hari ini dia, otak dia tak tahu di mana. Tapi dia duduk semayang. Tapi otak dia tak tahu di mana. Kan? Ni hak berlaku kepada kalangan sahabat itu. Ni mereka sama-sama musafir. Tiba-tiba fa'atasa rajul minal qaum. Satu orang sudah bersin. Faqala assalamualaikum. Allahu Akbar. Dia pergi sebut assalamualaikum. Faqala alaika wa ala ummik. Bila dia kata lagu tu, sahabat lain hak ada sebelah dia, kata dekat dia alaika wa ala ummik. Jahannam hang dengan mak hang sekali. Itu maksud dia. Alaika wa ala ummik. Punggah rahang ni dengan mak hang sekali, punggah sekali. Itu lebih kurang maksud dia. Faka'anna rajul wajada fi nafsih. Dia pun naik angin lah. Ni apa ni? Aku bersin, aku kata assalamualaikum. Ya hang piduk melarat kata jahannam hang dengan mak hang sekali. Jahannam ni apa? Jangan duk rawit dengan mak-mak aku. Lebih kurang macam tu. Ha? Bila dia kata faka'anna rajul wajada fi nafsih, dia pun jadi nak marah. Apa ni duk sangkut dengan mak-mak aku ni apa? Faqala amma inni lam aqul illa ma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam atasa ar-rajul 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaikum faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'alayka wa 'ala ummik. Kawan hak kata dekat dia jahanam lah dengan mak hang sekali ni, dia kata apa? Jangan marah aku. Apa yang aku buat ni Nabi buat. Dia kata. Pernah berlaku depan aku, satu orang sudah bersin depan Nabi. Dan kawan tu kata assalamualaikum macam hang kata tak saat ni. Nabi kata dekat dia alaika wa ala ummik. Nabi kata punggah dah jahanam hang dengan mak hang sekali. Dia bersin, dia sebut assalamualaikum. Nabi kata lagu tu, hari ni aku dengar hang bersin kata assalamualaikum, aku kata lagu tu lah. Pasal lagu tu yang Nabi kata. Dia ni sudah bagi explanation macam tu. Dia kata, iza atasa ahadukum falyakul alhamdulillahi rabbil alamin. Dia kata Nabi tegur kawan hak tadi ni. Kawan hak kata, lepas-lepas bersin kata assalamualaikum. Kemudian Nabi kata dekat dia, jahanam lah hang dengan mahang. Lepas tu Nabi sambung lagi kat dia. Nabi kata, lain kali kalau bersin, katalah alhamdulillahi rabbil alamin. Nabi kata kalau bersin, kata alhamdulillahi rabbil alamin, bukan assalamualaikum. Wal yaqul lahu man yaruddu alaihi yarhamukallah. Dan kawan yang dengar, dia sebut alhamdulillahi rabbil alamin kerana bersin. Orang yang dengar ni kata yarhamukallah. Bila kawan hak dengar ni kata yarhamukallah, dia hak kata alhamdulillah tadi, jawab balik yaghfirullah lana walakum. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita dan hang sama. Itu yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita ni orang Arab pun boleh jadi macam ni. Kita ni tok Melayu, lepas tok Arab. Kita tok Melayu lebih lagi lah. Selalu guna perkataan tak kena. Selalu. Kita jumpa, lama tak jumpa kawan kita. Kita tanya, eh lama tak jumpa, ada buat apa lah ni? Ah, dia kata, lah duk kerja sekian-sekian tempat. Kita tanya, anak apa orang dah? Dia kata, insyaAllah lima. InsyaAllah lima ke? Alhamdulillah ada lima. Dia sebut insyaAllah lima. Apa siapa insyaAllah? Ada seorang dalam perut kan nak main? Tanya. Dah eh, lima lah. Mana nak main dalam perut? Dia kata hak kecil pun dah dikatakan lima lah. Dia kata lagu tu. Oh, jadi yang insyaAllah lima tu kok mana? Dia kata insyaAllah lima lah. Oh, duk silap lagi. Kita kata dah alhamdulillah lima lah. InsyaAllah ni benda tak tahu lagi. Kalau kata anak alhamdulillah 4, insyaAllah bulan 6 ni insyaAllah 5. Cantik ya? Dah insyaAllah 5. InsyaAllah 5 ni ada seorang lagi nak main. Dah tak nak main apa, merepet. Hang ada kata hak kecil pun kata 5. Kita lagi pening lah. Jadi yang insyaAllah 5 tu kok mana? Rupanya dia silap. InsyaAllah dengan alhamdulillah tu dia silap. Pak, nampak cantik tapi guna tak kena. Guna tak kena. Kan? Ada lagi satu pula keliru. Keliru macam mana? Bila orang habang dekat dia ataupun dia habang kat orang, dia main habang dekat orang, dia kata ni, kawan kita accident tadi, dia kata. Nampak patah kaki berasan, dia kata. Kawan dengar ni kata inna lillahi wa inna ilaihi. Dia kata, "Ih, apa? Bukan dia mati, patah kaki aja." Itu keliru. Yang tu keliru. Pasal apa? Pasal dalam Islam, apabila dengar orang ditimpa musibah, kita disuruh kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul dah lah kau tu kata. Tapi dia keliru. Dia duk ingat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini untuk kih mati aja. Jadi kalau habang kata rumah dia terbakar kemarin, kita kata inna lillahi. Wah, dia kata tak ada siapa mati eh. Rumah aja terbakar. Keliru. Ha, ni pun nak kena apa betul juga. Kena fine tune. Ambil screwdriver halus itu, tune pelan-pelan. Kata dekat dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni bukan untuk orang mati saja. Untuk siapa-siapa sahaja yang ditimpa musibah. Kan? Iza asabathum musibatun, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu Quran kata lagu tu. Kata. Oh, dia kata bukan orang mati saja. Dah, kata bukan. Confuse, keliru. Ha, keliru tu pun nak kena perbetul juga. Pasal kita kadang dalam masyarakat kita dah faham macam tu. So, kita salah. Sepanjang-panjang masa kita salah. So, Nabi SAW perbetul kawan yang bersin. Dia kata assalamualaikum ni. Kalau tidak jenuh orang duk jawab salam dia lah. Dia bersin ni, dia kata assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakat jawab semua. Tak lagi dia bersin pula. Assalamualaikum. Dia kata waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sikit lah jawab pun. Dia bersin lagi sekali, assalamualaikum. Kena. Anak suruh aku jawab salam berapa kali. Silap rupanya. Bukan suruh assalamualaikum, suruh alhamdulillah. Dan di sisi ulama hadis, dia kata adalah lebih cantik kalau disebut alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah saja pun okey dah. Tapi kalau alhamdulillahi rabbil alamin, itu lebih afdal di sisi ulama hadis, dia kata. Dan hadis yang berikutnya tu pun sama. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk insya-Allah bab fi ijabit tasmid bihamdil atis. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan wajib mendoakan orang bersin dengan sebab mengucapkan alhamdulillah orang yang bersin itu. Ha. Setakat tadi kita kata apa? Sunat. Sunat jawab. Tapi ada pendapat ulama yang mengatakan apa? Yang mengatakan wajib kena jawab. Ha, itu pendapat. So pendapat ni dia biasalah macam tu. Tajuk ni dia agak flat sikit pasal kita tahu dah. Tapi insya-Allah yang akan datang dia akan main tajuk-tajuk yang kita tak apa tahu. Ha, yang tu baru kita akan rasa menarik dia. Ha, dia akan main lepas ni tajuk cerita kata bersin ni rahmat Allah. Menguap itu syaitan, dia kata. Ha, itu sebab dalam Islam kalau nak menguap dia suruh tahan. Kita nak menguap, tahan. Tahan biar hidung kembang tak apa. Jangan mulut dia buka hau tu tak mah. Pasal apa? Pasal dia kata at-tasa'ub. Menguap ni tasa'ub. At-tasa'ub minasyaitan. Nabi kata, itu syaitan. Kan, setengah orang dia duduk elok-elok, duduk sembang derah semua elok. Bila pergi masuk masjid semayang, takbir ya Allahu Akbar. Wah, aku tak mengantuk main lah. Itu syaitan. Kan, dia dua waktu yang dia nak mengantuk sangat ni. Bila? Semayang dengan masa mengaji ni. Masa mengaji ni sampai patah tengkuk ni. Dia duduk melayah ke belakang. Duduk tu. Boleh patah tengkuk ni. Dia punya mengantuk. Dengar-dengar kita kata, wallahu'alam, insyaAllah kita sambung. Mata spotlight. So, buka elok cantik. Pasal apa? Ini yang Nabi kata, at-tasa'ub minas syaitan. Dia kata, menguap nak pi ke mengantuk ni, ini syaitan. Dia kata. Ha, itu tajuk yang akan datang. Kemudian dia akan main cerita pasal apa, duduk di tengah majlis. Kalau jenis majlis lengkong bulat macam tu, mai duduk di tengah, apa hukum dia? Ha, dia ada cerita dia tu kan, dia ada cerita dia jenis duduk di tengah majlis jadi macam lauk duduk di tengah ni, ini apa hal dia dalam Islam. Kemudian dia main pula satu tajuk lagi, dia cerita tentang kita duduk dalam majlis ni, satu orang bangkit pi pancung. Dia mai, boleh tak orang duduk tempat dia tinggal tadi? Ha, itu pun ada perbincangan dalam agama. Di bawah bab adab. Kan, dia duduk tentu, dia bangkit pi atas satu keperluan. Pi pancung ke, pi apakah. Dia mai balik bangku dia ataupun tempat dia duduk, orang lain duduk. Boleh tak boleh dia nak minta duduk balik di tempat tu? Boleh tak boleh? Itu satu perbincangan dalam agama. Benda ni kadang boleh jadi berkelahi. Kan? Boleh jadi berkelahi. Bukan kata di masjid lah. Kalau di kedai makan, boleh hidup kelai. Kedai yang orang selalu pack, penuh ni. Dia mai, dia duduk dulu, dia tak helmet dia. Dia tak helmet tu, dia kira tu tempat dia. Ataupun dia mai, dia duduk, dia letak surat abang dia. Dia kira tu tempat dia. Dia pergi ambil makanan. Dia mai-mai dah kawan lain duduk bergaduh. Allah cukup senang ni, nak bergaduh cukup senang. Sikit punya hal dia spunk bergaduh. Kira nak spunk dia. Ni orang lah ni. Pasal apa? Jiwa tak tenteram. Minggu lepas saya ikut belakang satu van Kelang. Van Kelang punya, dia tulis di cermin belakang van Kelang tu, jiwa tak tenteram. Dia tulis. Saya punya susah hati, Zazan. Anak saya kata, ayah, tengok dia tulis apa? Jiwa tak tenteram. Kan? Kita tahu ramai orang jiwa tak tenteram ni, tapi tak ramai yang tulis abang kata dia tak tenteram. Orang tak tenteram dia ramai. Tapi hak nak habang kat orang kata dia tak tenteram tu tak ramai. Tu baru jumpa seorang. Kan? Takut sebenarnya dengan masyarakat hari ini. Kita pun takut. Ha? Lepas tu dia akan main lagi apa, tajuk-tajuk yang akan datang ni. Cerita pasal aurat. Aurah. Aurah ni aurat. Laki-laki aurat perempuan. Orang laki-laki pakaian yang macam mana boleh, yang macam mana tak boleh. Orang perempuan pakai macam mana yang disuruh, pakai macam mana yang dilarang. Dia akan mai bila kita baca hadis tu esok, baru kita nampak terang. Pasal banyak hari ni, tuan-tuan, anak-anak kita sendiri. Tuan saya kata siapa? Anak-anak kita sendiri. Pi sekolah, alhamdulillah, pakai tudung. Balik-balik, tak ada tudung. Pasal apa jadi macam ni? Pasal dia tak mengaji Bahrul Mazi. Hadis yang cerita tentang aurat ni. Satu. Itu satu contoh kita bawa. Sekolah. Pi masuk tengok semua cantik. Budak-budak perempuan semua mini telekong. Balik-balik, buka habis. Hak ganas lagi ni, keluar-keluar pagar sekolah tu, zup tarik buah lambek. Pasal apa dia jadi macam tu? Yang lebih menyedihkan lagi tuan-tuan, yang lebih menyedihkan lagi, hak mengaji sekolah agama. Lebih menyedihkan lagi. Saya pernah cerita dalam kuliah saya beberapa tahun dulu, lama dulu, waktu saya duduk mengajar di sekolah SMKA Al-Irsyad ni. Satu budak, form 1, perempuan. Lepas dia masuk mengaji berapa bulan ke apakah, dia main jumpa, dia menangis. Dia menangis ni nak cerita apa? Nak cerita pasal dia tak pernah tahu pasal hal kewajipan tutup aurat, tudung ni, dia tak pernah tahu. Bila dia masuk main sekolah agama ni, barulah dia tahu. Bila dia tahu, dia pakai. Bukan sekadar uniform. Tapi dia pakai tu pasal apa? Pasal agama suruh. Masalah yang dia hadapi apa dia? Bila dia balik, mak dia tak suka tengok. Mak dia tak suka tu. Mak dia paksa dia tak pergi pakai. Waktu cuti sekolah, mereka nak pergi holiday, mak dia syaratkan pada dia. Mak dia kata, kalau sekiranya nak ikut, kalau nak ikut mami dengan daddy, pergi cuti, macam ni punya pakai tak boleh. Mak dia kata kat dia. Menangis budak ni. Tak boleh mami, dia kata ni wajib lah apa. Oh, mami tak boleh. Mami hantar hang pergi sekolah tu, pasal sekolah tu sekolah terpilih. Bukan pasal nak pergi bagi hang jadi ustazah, mak dia kata. Anda nampak mentaliti sesetengah orang. Pasal sekolah ni, Al-Irsyad, Al-Mashhur apa semua ni, sekolah, sekolah pilihan, sekolah terpilih. 5A baru boleh masuk. So, mak dia faham sekolah tu, sekolah terpilih. Mami hantar hang pergi bukan nak suruh hang jadi ustazah. Mami nak suruh hang pergi pasal sekolah tu sekolah terpilih. Depa punya result periksa tiap-tiap tahun bagus. Pasal tu mami suruh pergi. Hang jangan salah faham. Mami tak mau hang jadi ustazah. Tension budak ni. Mai di sekolah mai cari kita jumpa, menangis ni, menangis sungguh-sungguh ni. Budak yang sama baru ni dalam Facebook. Dalam Facebook. Tengok-tengok tak pakai tudung dah. Budak yang sama. Lah dah jadi engineer, kerja dengan satu syarikat international, dah apa? Tak gaduh siapa paksa dia, dia sendiri tak pakai. Oh, masuk gambar-gambar dia pergi bercuti dengan suami dia, dengan pakaian. Saya tengok tuan-tuan, jadi ketak dada bila tengok. Lepas dia teringat balik. Dia mengimbau cerita berapa tahun dulu, waktu dia fresh masuk sekolah tingkatan satu, dia main luah isi hati menangis-nangis kat kita ni, cerita mak dia ni, sedangkan dia ni nak mempertahankan Islam dan iman dia. Mak dia tak faham, dia menangis kesal pasal hari ni dia suka hati pergi buat benda tu. Kadang-kadang tentu tak faham kita ni. Tak faham kita ni. Macam mana ni? Duk sekolah agama. Mengaji sampai tingkatan 5 sekolah agama. Belajar bahasa Arab. Ambil pengajian apa nama syariah. Al-Quran wa sunnah. Apa semua ni ambil. Tak sampai ke hati dia. Kalau sampai, kenapa begitu mudah dia lekang keluar daripada hati? Yang ni kadang-kadang kita ni, bila kita jadi guru, yang ni lah satu benda yang dia duk ramai hati kita ni, bagi kita ni jadi sedih, bagi kita ni jadi tidur tak lena benda ni. Ni kita Facebook ni, kita boleh tengok balik ni, kesan budak-budak yang kita pernah mengajar dulu, lah ni mereka jadi apa, dunia, dari segi dunianya berjaya tak berjaya mereka ni, dari segi pegangan agamanya mereka hari ni macam mana, kita boleh tengok di Facebook. Itu tak ada benda dalam dunia ni yang bagus semua, tak ada benda yang tak bagus semua. Kecuali Quran, hadis, agama Islam ni bagus semua. Hal lain daripada tu ada bagus, ada tak bagus. Facebook jangan kita kata semua tak bagus. Ada dia punya bagus dia. Kawan-kawan lama kita masa sekolah rendah tu kita tak tahu dah pergi mana, hilang. Jumpa balik dalam Facebook. Ukhuwah Islamiah. Boleh jalin balik. Itu bagus. Yang menggunakan Facebook pergi duk perosok masuk gambar-gambar tak senonoh, huduh dan sebagainya, itu tak bagus. Tuan-tuan cakap apalah, tuan-tuan kata internet ni tak bagus. No, internet kalau kita guna bagus, bagus. Tapi kalau kita guna cara tak kena, tak bagus. Apa benda pun atas dunia ni sama aja. Atas kita lah nak mengendalikan dia, nak bagi dia jadi bagus itu macam mana. Ha, tapi bagi kita, pihak guru ni kita nak tengok yang tu. Kita nak tengok yang tu. Kan? Setengah orang dia marah dia, dia approach kita, minta kita add dia jadi apa dia panggil tu? Jadi friend. Dia suruh add jadi friend. Kadang-kadang kita pun tak add semua. Kita pun sebelum add tu kita masuk dulu dalam dia punya cerita ni, kalau nampak pelik saya tak add lah. Ada yang kita add, lepas add pergi jadi pelik pun ada. Ada juga. Lepas pada add dia jadi pelik. Lepas tu dia on, kita potong balik lah. Mana kita nak tahu mula ni, lepas kendian kita pun beradu tengok selalu. Tengok sebulan sekali baru dah buka. Tengok baru kita, oh kata dia ni awak karut ni, potong balik. Macam tu lah cerita dia. Tapi ada kebaikan dan ada tak baik dia. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, tajuk ni ke depan dia akan main beberapa topik yang kita dah tahu. Cuma kita nak faham lebih. Kita nak faham lebih. Supaya bila faham tu, kita beramal dalam keadaan kita faham, dalam keadaan kita tahu apa nas dia, lebih lagi yakin pegangan kita. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita dalam kita nak cari kebenaran. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik kira saya. Saya tangguh dengan tasbih, kafarah dan suratul asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Radiyna billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bi jahi khatamil mursalin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.